والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد kita lanjut lagi dari kajian kita kitab Al-Usul As-Salasah dengan syarah Syekh Shalih Fauzan, masih dilanjutan Al-Wala Wal-Bara. Diterangkan Al-Muslim yuwali awliya'ullahi bima'na annahu yahsuru mahabbatahu ala awliya'ullahi wa yunasiruhu. Maka Muslim dia akan berwala kepada wali-wali Allah, yang maknanya dia akan membatasi cintanya hanya kepada wali-wali Allah, menolong mereka. Maka Muslim yakunu ma'al muslimina ba'duhum awla bi ba'din. Maka Muslim dengan Muslim yang lainnya ini lebih utama untuk mereka jadikan wali dibandingkan dengan yang lain. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Ya, fata'aqul, ta'aqul kemarin yang kita sebutkan akal. Apa itu akal? Hah? Menanggung diyat dari qatl khata. Dari diyat khata terkait pembunuhan. Jadi pembunuhan itu yang dikenakan hudud itu ada tiga. Muslim yang membunuh karena qatl khata, karena keliru, karena salah ini, maka yang menanggung diyatnya itu adalah keluarganya. Ya, keluarganya. Ini yang disebut dengan akal, ta'aqul. Ya, akal di sini bukan akal maknanya. Sebagaimana diterangkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada, memutuskan terkait fi janin imra'atin, terkait janin seorang wanita min bani Layhan. Ya, wanita dari Bani Layhan yang sakata mayitan, yang dia jatuh dalam keadaan sudah mati. Kemudian ibunya pun mati, janinnya mati, ibunya pun mati. Maka ada seorang Muslim yang enggak sengaja. Maka Rasulullah SAW menerapkan bi gurrati abadin au amah, dengan membayar denda budak pria atau budak wanita. Dan kata Rasulullah apa? Wa annal aqla ala asabatiha. Wa annal aql ala asabatiha. Akal di sini bukan akal mana, tapi apa? Yang menanggung dia dari qatl khata tadi adalah asobahnya, adalah keluarga dia, ya, adalah keluarga dia. Nah, di sini diterangkan fata'aqul, ta'aqul yaitu menanggung dia dari pembunuhan yang tidak sengaja itu fidyatil khata, terkait diat khata, diat karena membunuh secara tidak sengaja itu yakunu bainal muslim. Itu hanya ada pada muslim. Jadi saudaranya menanggung, ya. Wa huwa ma yusamma bit takaful, ini yang dinamakan dengan takaful. Nah, itu apa artinya? Saling menanggung. Ya, karena hadza yadkhulu fil wala, maka ini masuk ke dalam cakupan al wala. Fala yakunu, kemudian juga menolong, ya, mewarisi akal. Akal tadi apa? Menanggung dia, bukan akal ya, tetapi menanggung diat khata dari keluarga dan menikah, ya. Itu qada, itu hanya untuk saling, untuk hanya untuk sesama kaum muslimin. Paham di sini? Ya. Nah, kemudian berarti berikutnya ya, fala yakunu dzalika. Ah. Eh, tafadhal dibaca sini Bahar, Bahar. Baca Bahar. والمحادثة معناها أن يكون الإنسان في جانب والله ورسوله والمؤمنون في جانب ويكون المحاد في جانب الكفار هذه هي المحادثة قوله ولو كان أقرب قريب أي نسبا nasaban. Nasaban. Fa idza kana qaribuka muhadan lillahi wa rasulihi fayajibu alayka muhadatuhu wa muqata'atuhu. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajaba alayka an tuhibbahu wa tuwalihi. Nah. Hasbuk, cukup. Kita bahas dulu. Mana dia mana tadi? Gelap ini ya. Kanannya yang gelap maksudnya. Qala Syekh rahimahullah taala, fala yakunu dzalika baina muslimin wa kafir. Maka yang tadi itu semua pernikahan, mewarisi akal, ya, menanggung diat keluarga yang membunuh karena keliru, itu tidaklah terjadi antara muslim dan kafir. Kalau muslim dan kafir sudah terputus itu semua. Ya. Contoh dalam pewarisan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimu ka al-kafir wa la al-kafiru al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Ini di kajian kita Al-Wajiz ya fi syarah al-qawaid al-fiqhiyah sampai diterangkan secara rinci oleh Syekh Abdul Karim Zaidan di kajian kita pagi Ahad pagi, bahwa ya seorang muslimah yang dia baru masuk Islam, ya, dia punya suami Nasrani, dia pun Nasrani ya, kemudian suaminya mati, kemudian dia ternyata sebelum suaminya mati dia masuk Islam. Akhirnya maka diputuskan dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Karena ketika suaminya mati status dia sudah muslim. Maka seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan sebaliknya. Ya, nah, ini penting ini. Wa innama yakunu hadza bainal muslimin. Ini hanya saling mewarisi nikah, ini hanya untuk kaum muslimin. Ini penting ini. Bukan karena manhaj, ya, penting betul satu manhaj, tetapi ini semua muslim. Maka lihat, kuburiyun tidak boleh dinikahkan oleh mukminah atau muslimin. Kuburiyun, ahli pesugihan, orang-orang yang suka sedekah laut, maka mereka musyrikun. Mereka musyrikun, maka mereka tidak mendapatkan hak dari al-wala. Tidak mendapatkan wala dari kita. Ya, sudah habis. Maka yang ada ialah kita barok secara total kepada mereka. Dari kalangan kuburiyun, ahli pesugihan, yang melakukan syirik akbar, yang mereka adalah musyrikun. Kemudian, berdasarkan firman Allah, apa ini? Baca. Tidak kelihatan. Walayyaja'alallahu lilkafirina alal mu'minina sabila. Dan janganlah, dan Allah tidak akan menjadikan jalan, ya, ya, untuk orang-orang kafir atas orang-orang mukmin. Ini enggak kelihatan dia nih. Gelap. Mana lagi tadi? Ini bukan lampunya kan yang itu kan? Kacamatanya terlalu gelap. Qadarullah masyaallah. Hakadha yajibu ayatamayyaza al-mu'minuna 'anil kuffar. Maka demikianlah wajib membedakan orang-orang mukmin dari orang-orang kafir. Fala yajuzu liman wahada Allah wa ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walatu man hada Allah. Maka tidak boleh, ya, tidak boleh bagi seorang yang telah bertauhid, yang dia mentaati Allah, dia telah bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, dia mentaati Rasul, mengikuti Rasul dalam ibadah-ibadahnya, dia tidak boleh berloyalitas kepada orang yang memusuhi Allah. Itu dari kalangan kafirin. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia memberikan loyalitas. Pronya, sikap dia, kecondongan dia. Tidak boleh. Ini masalah prinsip. Ya, walau kana kerabat qaribin kata Syekh, walaupun itu dia adalah kerabat yang paling dekat. Enggak boleh. Muhadatu ma'naha ayakuna al-insan fi janibin. Muhadah itu maknanya seorang pada suatu sisi dan Allah maupun Rasulnya kaum mukminin fi janibin, di sisi yang lain. Wa yakunul muhadu fi janibil kufar. Ya. Hadhihi hiya al-muhadatu. Dan muhadu, ya. Dan ternyata dia malah memberikan kasih sayang, kecondongan hati kepada sisi orang-orang kafir. Inilah muhadah. Inilah muhadah. Ya, gak boleh. Kalau kafirin dengan kafirin, kemana kita condong? Ke yang paling dekat dengan Islam. Sebagaimana Persia dengan Romawi berperang. Maka Rasulullah SAW beserta para sahabat, ya, condong kepada Romawi. Gak boleh mukmin dengan kafirin sedang, ya, bertempur, bertikai satu sama lain, kita condong kepada kafirin. Maka imannya rusak. Ya, imannya rusak. Bukan ahli tauhid. Ya, kayak kemarin tuh, Habib Rizik bertikai sama kaum sekuleris, kaum kafirin. Walau Habib Rizik Asy'ari, tapi kan dia gak murtad. Dia gak kafir, dia muslim. Kita gak ngafirin Asy'ari. Bertikai dengan kafirin. Kalau kita pro Rizik pada kita, rusak iman. Bukan ahli tauhid. Ya, bukan ahli tauhid. Walau dia mengkaji kitab tauhid, walau dia mengkaji usul salasah, itu teori, prakteknya yang dibutuhkan. Teori itu untuk praktek. Ilmu itu untuk beramal. Untuk diyakini. Paham gak sini? Ya. Ya. Oh, nanti ditahdir. Tahdir balik. Bahwasannya yang seperti itu bukan ahli tauhid. Nah, dijelaskan. Bahwa yang seperti itu bukan ahli tauhid. Bukan bagian dari Islam. Secuil pun. Nah, itu murni agama murjiah. Itu murni agama yang bukan Islam. Kalau malah pro ke kekafirin, ini rusak kayak gitu. Akidahnya rusak. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa qauluhu walau kana aqraba qaribin. Ternyata yang memusuhi Allah dan Rasul itu walaupun itu adalah kerabat yang paling dekat. Ai nasaban secara nasab. Ya, fa idza kana qaribuka muhaddan muhaddan lillah. Ternyata kalau kerabat Anda memusuhi Allah, ya, wa rasulah dan rasulnya, wajibu alaika muhaddatahu muhaddatuhu, maka wajib bagi Anda memusuhi dia, wa muqata'atuhu, dan memutuskan hubungan dengannya. Nah, lihat para sahabat Abu Bakar berduel dengan anak kandungnya sendiri di Badar dulu ketika anaknya masih kafir. Umar bin Khattab berduel dengan pamannya sendiri. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, anaknya mukmin, anaknya menawarkan diri kepada Rasulullah agar dia yang membunuhnya. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah membunuh bapaknya sendiri di perang Badar. Nah, walau karena akraba qaribin. Walaupun kerabat yang paling dekat. Ya, man kana waliyan lillah wa rasulih. Barang siapa yang dia adalah wali Allah dan Rasulnya, maka wajib alaika an tuhibbah. Maka wajib bagi engkau untuk mencintainya. Ya, mencintainya. Wa tuwaliyahu, berwala kepadanya. Walau kana ba'idan minan nasabi anka. Walaupun dia nasabnya jauh. Kalau fiku. Ini tidak ada urusan dengan ya, nasab-nasab semacam ini. Ya, dalam al-wala wal-bara. Tidak ada. Ya. Lihat, Abu Lahab, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul. Tapi karena dia memusuhi Allah dan Rasulnya, Allah celak dia sampai hari kiamat. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Nah, celaka tangan Abu Lahab itu. Celaka. Ya, dicelak oleh Allah sampai hari akhir. Padahal siapa kedudukan dia? Paman Rasulullah, paman kandung. Ya, keluarga Nabi. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kandung asli kandungnya. Adiknya ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi tadi? Walau kana, ini sudah dibaca? Hah? Belum. Ah. Oh, baca sini. Bit, baca bit. Walau kana aqyamiyan atau aswada atau abyada atau ahmara, yajibu alaika an tuwallihi wa an tuhibbahu. Wa an tuwallihi. Wa an tuwallihi. Wa an tuhibbahu. Sawa'un kana min baladika atau min aqsa syarqi atau min aqsa al-ghurbi. Qala ta'ala: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ay bainahum al mahabbatu wat tanasuru wat ta'awunu bainahum ta'awunu wa bainahum al fatu ulfatu hadha bainal mu'minin. Nah. Perhatikan. Walau kana ajamian, walaupun dia ajam, orang Arab. Ini saya lagi bicara kepada orang-orang Arab. Syekh Shalih Fauzan kan lagi bicara kepada orang-orang Arab di Saudi. Nah, saya menjelaskan kepada hadir, kepada orang-orang Arab, walaupun itu adalah ajam, bukan orang Arab. Ya. Oh, aswar, dia ternyata orangnya negro. Abyad, orang berkulit putih. Ahmar, kulit merah. Yajibu alaika an tuwaliyahu, wajib bagi anda berwala kepadanya. Wa an tuhibbahu, mencintainya. Ya, kecintaan kita kepada seorang mukmin ya sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Berlepas dirinya kita kepada seseorang sesuai kadar penyelisihan dia terhadap syariat Allah. Paham sini ya? Nah, ini sering diulang-ulang oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, apakah dia dari negeri anda atau dari ujung timur atau dari ujung barat? Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minu wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin dengan mukminat itu adalah wali satu sama lain. Ai bainahum al mahabbatu wa tanasur wa ta'awunu. Di antara mereka terdapat kecintaan, saling tolong-menolong, bantu-membantu. Wa bainahum al ulfatu. Di antara mereka terdapat ulfah, keharmonisan. Ada bainal mu'minin. Ini yang ada di antara kaum mu'minin. Paham sini? Nah, baca sabit matanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. La tajruna yu'minuna billahi wa yawmil akhir. Yu'aduna ma'adallahu rasulah. Qauluhu ta'ala. La tajru. Hada tiqabun di Nabi SAW. Ay la yaqawu hada wa la yakunu mawjudan abadan. An yakuna mu'minun billahi wa rasulihi yuhibbul kufara wa in ahabbahum fa innahu laysa bimu'minin walau kana yadda'i dzalik. Ya, qala Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bil kafiyat syafi'i atuhibbu a'da'a al-habibi wa tadda'i hubban lahu madhaka bi'imkani. Madzaka fi imkani? Terus fi imkani wa kada tu'addi jalidan ahbaba ahbabahu. Aina al-mahabbatu ya akhus syaitani? Nah. Baik. Kemudian Syekh membawakan dalil atas al-wala wal bara ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan al-Usul as-Salasah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun. Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi dia berkasih sayang kepada orang yang manhadallaha wa rasulah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqra walau kanu abahum aw abanahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Walaupun itu adalah mereka itulah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kerabat mereka. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, wa qauluhu wa la tajidu hadza khitab lin nabi. Engkau tidak akan mendapati ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai la yaqau hadza, tidak akan terjadi. La yakunu mawjudan, tidak akan didapati. Abadan, forever, selama-lamanya. Ayakuna mu'minun billahi wa rasulih, ya, orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, ternyata dia yuhibbul kufara, mencintai orang-orang kafir. Fa in ahabbahum, kalau ternyata ada orang yang ngaku cinta Allah, ngaku beriman pada Allah, ngaku beriman pada hari kiamat, ngaku mukmin, tapi dia mencintai mereka orang-orang kafir. Fa innahu laisa bimu'minin, maka dia bukan orang mukmin. Walau kana yad'i dzalika, walaupun dia mengklaim demikian. Oh, I love Muslim, I love Allah, I believe in God, kata dia. Saya beriman pada Allah, I believe in Allah. Dia bukan mukmin. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, "Atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu madza fi imkani?" Masya Allah. Apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu dan engkau tad'i mengklaim hubban lahu, engkau mencinta, mengaku-ngaku cinta kepadanya, tapi engkau mencintai musuh kekasihmu dan engkau ngaku-ngaku cinta kepada kekasihmu itu? Ya, madza ka fi imkani, mana ada itu mungkin terjadi? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Kama tu'adi jahidan al-ahbabahu, sebagaimana engkau memusuhi dengan keras orang yang ia cintai, kekasih-kekasihnya, kekasih dari kekasihmu, orang-orang yang dicintai oleh kekasihmu. Ainal mahabbatu ya akhos syaitani, mana kecintaan itu wahai akhos syaitan, wahai saudaranya setan? Nah, ini disifati oleh Ibnu Qayyim sebagai apa? Saudaranya setan yang salah menempatkan al-wala wal-baro. Ngerti di sini syairnya sini? Ya. Kok bisa kita mencintai, ya, kita mencintai musuh-musuh Allah, terus kita ngaku-ngaku kita cinta Allah? Mada ka fi imkani, kata Ibnu Qayyim. Hah, apa ini mungkin terjadi? Atau mungkin? Impossible. Mustahil, itu kurang lebih. Terus kita apa lagi? Atau memusuhi kekasih-kekasih Allah? Hah? Mana kecintaan itu yang kamu ngaku-ngaku wahai saudaranya setan, kata Ibnu Qayyim. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong kan? Ainal mahabbatu ya akhi syaitani. Hai barakallahu fikum. Bahrul baca Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-malik rahimahullah ta'ala, fa hadha la yumkinu abadan ay yajibu al-kuffar. Ayo, itu huruf ha. Ayyuhibbul kuffar. Terus ana aja kacamata hitam ngelihat itu huruf ha. Ayyuhibbul kuffar. Yaqulu ana uhibbu Allah wa rasulahu bi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah, ila qawlihi ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ah idh qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal bardaa'u abada حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، إما مع أصله ومع كماله، لكن إن كانت محبتهم معها harusnya kobar, tapi itu nggak ada alifnya ya. Habisnya ta'yid dan dia ghairu dia munsharif. Ta'yid masdar, ayyid yu'yid ta'yid. Ditambahin ta'yidan. Ya, yakin aja mai i'rab. Jangan yakin nama percetakan. Ya. Ta'yidan harusnya. Habis mau di i'rab apalagi nih? Hah? Mau di i'rab apalagi? Enggak mungkin. Kalau kita i'rab sebagai isim, mahabbahnya khobar muqaddam. Maknanya enggak mustaqim. Ta'yidan. Ya. Enggak perlu takut kalau ngerti nahwu menyelisihi penerbit. Ya. Hah? Ya, enggak masalah. Ya, terus ta'yidan di madhhabihim wa kufrihim fa hadha khurujun 'anil islami. Amma in kana mujarradu mahabbatin min ghairi munasaratin. Mujarrad apa ya lebih mujarrad? Hah? Khobar. Mujarrada. Amma in kana mujarrada mahabbatin min ghairi munasaratin lahum. Fahada ya'tabiru. Yu'tabaru. Fahada yu'tabaru munaqisan lil imani wa fisqan wa mud'afan. Wa mud'ifan. Wa mud'ifan lil imani. Nah, barakallahu fiik. Mustafa, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarif rahimahullah ta'ala qila inna hadzal ayata inna hadzal ayata nuzilat fi Abi Ubaidah nazalat. Boleh dua-duanya. Nuzilat, nazalat boleh. Nuzilat fi Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ta'ala an lamma qatala abahu yawma Badr لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة فقتله أبو عبيدة لأنه عدو الله ولم يمنعه أنه أبوه لم يمنعه ذلك من قتله طلبا لله سبحانه وتعالى قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قوله تعالى أولئك أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من محبة ومودة من هاد الله ورسوله وقوله كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان قوله وأيدهم بروح منه. Cukup. Kita bahas dulu dari mana ini yang dibaca bahu dari atas ini. Bahada la yumkinu abada, ini enggak mungkin selama-lamanya. Ayyuhibbal kufar, seorang mukmin mencintai orang-orang kafir, ini enggak mungkin selama-lamanya, impossible, forever, ever. Selama-lamanya enggak mungkin. Ya, dia mengatakan ana uhibbullah wa rasulah. Saya cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi dia juga cinta kepada orang kafir. Pro condong kepada orang kafir. Ya, Allah taala berfirman di kaulihi taala bersama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Ya, janganlah wahai orang beriman kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Sampai firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya yang kafir, inna bura'u minkum wa bima ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Berlepas diri kepadanya dan agamanya. Ya, jadi kita membenci orang kafir, agamanya plus pemeluknya. Agamanya plus pemeluknya. Ini bisa dipahami ya. Nah, kalau orang kafir tadi menjadikan orang-orang saleh sebagai yang diibadahi, maka itu agama mereka. Berarti orang saleh ini tidak kita benci. namun yang dibenci adalah agama kemusyrikan tadi dan orangnya. Paham sih di sini? Dan orangnya. Orang Kristen nyembah Nabi Isa, masa kita benci Nabi Isa? Kita mencintai Nabi Isa. Ya, mencintai Nabi Isa. Tapi yang kita benci adalah agama yang menjadikan Isa sebagai Tuhan dan pemeluknya. Dan pemeluknya. Paham ya di sini? Ya. Baik. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wabada, dan telah nampak bainana wa bainakum, antara kami dan kalian al-adawatu wal baghdau abada. Permusuhan, kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman pada Allah semata. Dan juga firman Allah, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah permohonan ampunan Ibrahim kepada bapaknya karena dia enggak tahu, ila an mau'idatin, karena suatu janji, wa'adaha, yang dia janjikan kepadanya, iyahu, kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas terang benderang bagi Ibrahim annahu aduun lillah, bahwasanya bapaknya itu adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim la awwahun halim. Hadhihi millatu Ibrahim. Inilah milahnya Ibrahim, tabarra'a min abi. Dia berlepas diri dari bapaknya. Ya, aqrabun nasi ilaihi, padahal bapaknya itu adalah orang yang paling dekat dengan dia. Ya enggak? Lamma tabayyana lahu annahu aduun lillah. Ya, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya musuh bagi Allah. Nah ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu. Ya. Dan ayat ini juga menunjukkan ala anna mahabbatal kafir, bahwa mencintai orang kafir itu bertentangan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Apakah bertentangan dengan asli iman atau kesempurnaan iman? Ya, tergantung mencintai orang kafir itu mencintai apanya. Mencintai apanya? Karena sebagaimana yang kita pelajari di kajian Durus Syarah Fi Nawaqidil Islam, ya, terkait pembatal keislaman, menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin. Di situ telah dijelaskan dengan rinci oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Murojaah lagi di situ. Nah, tergantung. Bisa jadi dia cinta keluarganya bukan karena agamanya. Ini memang enggak murtad. Tetapi memiliki konsekuensi selain atau di bawah kemurtadan. Mana lihat? Lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidan li madhhabihim. Namun jika kecintaan dia terhadap orang kafir tadi ternyata itu adalah untuk mendukung madhab agama mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka, maka ini mengeluarkan dari Islam, murtad. Ya, murtad. Gak main-main. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang kita bingung dia ini. Sebenarnya gak bingung sih kita, cuman kaum muslimin yang lain bingung tentang dia. Dia bersatu barisan atau dia berseragam dengan seragam kaum muslimin, tapi selalu hatinya condongnya kepada orang-orang kafir. Ya, ini orang-orang yang berbahaya. Sebenarnya enggak abu-abu, jelas hitam legam yang ada pada mereka. Cuman kaum mukminin yang enggak paham. Melihatnya abu-abu. Ahli tauhid enggak melihat orang-orang seperti itu enggak abu-abu, hitam legam jelas. Ya. Hitam legam. Ini heran ini. Ada pengajian diserang. Ada hari raya kekafiran, gerejanya dijaga. Dijaga. Gereja Cilacap berulang tahun, berapa tahun, dikasih tumpeng sejumlah angka ulang tahun dari gereja di Cilacap tersebut. Di Majenang. Subhanallah. Ini berarti mendukung kekafirannya enggak? Dukung enggak? Dukung. Atau masih bingung ini abu-abu apa hitam legam? Hah? Hitam legam, bukan abu-abu lagi. Gak ada abu-abu di situ. Itu orang awam baru abu-abu. Ahli tauhid jelas hitam putihnya itu ada. Ya, ahli tauhid jelas hitam putih. Orang awam bingung mungkin ini abu-abu antara hitam dan putih. Ya. Ahli tauhid tahu itu hitam legam, arang, kereng, nah, jelas. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Ya, kemudian amma in kana mujarrada mahabbatin, adapun kalau kecintaan dia itu cuma kecintaan semata, senang aja. Min ghairi munasaratin lahum, tanpa menolong mereka. Ya, fa hadha yu'tabaru munaqqisan lil iman. Maka ini dianggap mengurangi iman, wa fiskon, dan sebuah kefasikan, wa mudhifan lil iman, dan yang melemahkan iman. Semisal cinta kepada aktor, atlet, pemain bola, tokoh publik yang kafir, yang kafir. Ya. Oh, saya enggak bela kekafiran dia kok. Enggak. Tetap berpemilik pengaruh. Anda fasik. Enggak ada mukmin yang ditauhid ngefans sama Cristiano Ronaldo, sama Lionel Messi, sama Stan Collymore, pemain Liverpool dulu, ya, Ian Rush, John Barnes, ya, Robbie Fowler, Steve McManaman, apa leh? Hah? Apa? Liverpool era dulu ya ikhwah. Nah, antum taunya sekarang. Salah Mane. Ngefans sama mereka. Maka ini mengurangi iman, melemahkan iman, walau tidak mendukung kekafiran mereka. Klub-klub bola Eropa kebanyakan masih mengenang semangat perang salib, sehingga klub-klub bola lambangnya lambang salib. Apalagi pemain-pemain bola itu, misalkan dia habis ngegolin, dia melakukan ibadah, apa itu yang nempel ke jidat, ke dada, ke muka, itu apa itu? Itu ibadah mereka itu. Ya, ibadah mereka. Ya, barakallahu fikum. Tabarakallah. Mana lagi berikutnya? Kila ada yang menyatakan ayat ini turun terkait Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau membunuh bapaknya pada perang Badar, karena bapaknya kana alal kufur. Ya. Ke bapaknya itu kafir, berada di sisi orang-orang kafir. Wa kana yuridu an yaqtula banahu. Dan bapaknya pun ingin membunuh putranya, itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Abu Ubaidah membunuh bapaknya. Kenapa? Karena dia dalam musuh Allah. Ya, lam yamna'hu annahu abuhu. Tidak mencegahnya, tidak mencegah Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya karena itu adalah bapaknya. Enggak. Tidak yang mencegah demikian dari membunuh bapaknya, kecuali karena yang mencegah, ya, yang kecuali karena marah karena Allah, karena bapaknya kafir. Maka firman Allah di ayat ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ulaika, maka mereka itulah yang Allah catat di dalam hati-hati mereka keimanan. Ayyab ta'idun, mereka yang jauh dari kecintaan dan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kataba fi qulubihimul iman. Asbatallahu fi qulubihim, maka Allah telah menetapkan di kalbu mereka keimanan. Ya, Allah telah menancapkan di kalbu mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha. Ya. Dibaca berikutnya. Di sini coba Abar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifu hafizullahullah ta'ala. Qauluhu ta'ala. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها لا يتحولون عنها. تأييد belum itu. تأييد معناه قوله قوله وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. التأييد معناه التقوية قواهم بروح من وروح لها عدة إطلاقات إطلاقات لها عدة إطلاقات إطلاقات في القرآن منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة ومنها الوحي كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس والروح الأمين قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال تعالى نزل به الروح الأمين ومنها ما في هذه الآية وهي القوة فأيدهم بروح من أي بقوة منه سبحانه وتعالى قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة ويدخلهم جنات جمع جنة والجنة في اللغة البستان سمي جنة لأنه مجتنن yang tersembunyi مجتنن بالأشجار أي المستتر والمقطى بالأشجار المتطهرة مستترون ومغطى مغطى بالأشجار المتلفة لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها لا يتحولون عنها قال تعالى لا يبغون عنها حولا لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم مثل ما في الدنيا قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه الإنسان في الدنيا دائما خائف. نعم. Mana lagi berikutnya? Ta'yid maknanya adalah takwiyah, penguatan. Allah menguatkan mereka. Allahum biruhin minhu. Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Ruh laha iddatu itlaqatin. Ruh sendiri di Quran memiliki beberapa itlaqat. Makna yang disematkan secara mutlak. Di antaranya ruh allati. Tapi ruh di sini maknanya apa? Takwiyah, penguatan. Kalau di Quran ruh ada yang maknanya adalah nafsu. Jiwa allati biha alhayat yang kehidupan dengannya dengan roh tadi. Di antaranya adalah wahyu. Sebagaimana dalam firman Allah wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan yaitu wahyu dari amrina. Wa minha Jibril. Wa Jibril adalah bahas Jibril adalah roh kudus. Ya, roh al-amin. Qul nazzalahu ruhul qudus. Ya, katakanlah yang menurunkan Quran adalah roh kudus. Ya, roh kudus itu Jibril. Min rabbika bilhaqi. Minus. Lius bital ladina amanu wahudan wa kushran. Mana sih? Oh, enggak kelihatan. Ulisab bital ladina amanu wahudan wa kushra lil muslim. Katakanlah yang menurunkan Quran adalah Jibril dari Rabbmu dengan kebenaran agar Allah menguatkan orang-orang beriman dengan petunjuk kabar gembira untuk muslimin. Ya, nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ruhul amin Jibril. Ya. Wa minha ma fi hadhil ayati wa hiya al-quwwah. Di antaranya ialah sebagaimana dalam ayat ini yaitu roh maknanya kekuatan. Maka Allah memberikan kekuatan, menguatkan mereka dengan kekuatan dari Allah, dengan kekuatan darinya subhanahu wa ta'ala, yaitu kekuatan iman di dunia dan di akhirat. Wa yadkhiluhum jannatin, dan Allah akan memasukkan mereka ke jannah. Jannat jamak dari jannah. Ya, jannah dalam secara bahasa bustan, kebun, taman. Sumiyal jannatan dinamakan, kenapa dinamakan jadi jannah bustan? Li'annahu mujtannun bil asjar. Karena dia tertutupi oleh pepohonan, tertutupi mughattan sama ini ya, tersembunyi, diselubungi oleh pepohonan yang multaffah, yang lebat. Kenapa? Karena jannah ini ada naungannya, ada pepohonannya. Dan juga di surga ini ada kusur, kusur jamak dari kusrun, istana-istana. A'laha wasaq, a'laha yang paling tingginya, ya, yang paling tingginya adalah Firdaus. Saqfuha arsyur rahman. Yang atap dari surga itu adalah arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Ya. Dan firman Allah, tajri min tahtihal anharu khalidina biha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu mereka tetap ada di surga. La yatahawwalu, mereka tidak keluar dari surga. Tidak berpindah dari surga. La yabghunaha, la yabghu anha hiwala. Mereka enggak perlu takut dari kematian, mereka tidak takut dari siapapun, yukhrijuhum, yang akan mengusir, mengeluarkan mereka, atau yatruduhum, mengusir mereka dari surga, enggak ada. Semisal sebagaimana ini terjadi di dunia. Qad yakunu al-insanu fi dunya bi qusurin. Terkadang seorang di dunia dia berada di dalam istana, tapi dia tidak selamat dari kematian, sehingga dia akan keluar dari istana. Wala yaslamu min a'da min al-a'da. Dia tidak selamat dari musuh-musuh yang yatasallatuna 'alaihi, yang akan menguasai dia, mengalahkan dia. Wa yukhrijunahu, sehingga mereka musuh-musuhnya tadi mengusir dia dari istana. Ya. Wal insan fid dunya daiman khaifun. Manusia di dunia dia selalu dilanda ketakutan. Dia takut. Tapi kalau di surga enggak ada ceritanya, ya, ex penghuni surga. Adanya ex penghuni neraka, yaitu orang mukmin yang tidak pernah berbuat syirik, ahli tauhid, mengerjakan sholat, tapi dia bermaksiat dan ternyata Allah tidak ampuni maksiatnya, kemudian dia divonis masuk neraka. Di neraka dia tidak kekal. Allah musta'an. Dan akhirnya ketika selesai berakhir masa hukumannya, Allah masukkan dia ke surga. Allah hidupkan dia dulu. Ya, setelah dia menjadi arang, Allah hidupkan dia di sungai kehidupan dan dia masuk surga. Cukup dulu ya. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka